بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الحمد لله para hadirin rahimani wa rahimakumullah telah antum lalui 3 hari dengan waktu-waktu yang antum bisa manfaatkan dalam hal ibadah, sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardiyah, yaitu talabul ilm, telah antum lewati dalam pertemuan pertama di hari Jumat dari tafsir surat Al-Fatihah. Telah dijelaskan dari masing-masing tafsir, dari masing-masing ayat, dari ta'rif al-hamd, al-syukur, perbedaan antara ar-Rahman, ar-Rahim, sampai akhir ayat. Juga dijelaskan pada akhir ayat, ghairil ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan, kalau kita perhatikan, ada padanya dars pelajaran untuk kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terjatuh sebagaimana orang-orang Yahudi terjatuh dalam kesesatan, yang mereka adalah al-maghdhub, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Begitu pula An-Nasara yang mereka dhalin karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dalam dars berikutnya antum telah ambil pula tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawadhi' minas siyar. Telah dijelaskan oleh ustaz kita tentang perbedaan as-sirah dan as-syama'il. Kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mereka fiqh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuat yakin. Terjadi pada peperangan Badar, perbandingan antara 300 dengan 1000. Perbandingan dengan pasukan-pasukan yang banyak dalam sekian peperangan. Tetapi kalau bukan karena as-siqah billah, percaya kepada Allah, bukan karena quwwatut tawakkul, kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan bisa mendapatkan yang seperti ini. Ini semua adalah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, dalam peperangan perang Hunain yang para sahabat menyangka dengan banyaknya pasukan mereka akan menyangka mereka akan menang, sehingga pada waktu itu pula ternyata dengan jumlahnya banyaknya mereka, ternyata mereka kalah. As-siqa billah, percaya kepada Allah, akan menumbuhkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang sirah telah disebutkan sekian banyak sejarah. Begitu pula dalam kitab Qawaidul Arba' yang dibawakan oleh ustazuna hafizahullah, sebutkan kaidah-kaidah, juklak, tata tertib kita dalam beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah beliau sebutkan. Bukan beribadah dengan tata cara kemauan kita sendiri. Bukan beribadah dengan seenaknya kita sendiri. Sehingga tatkala disalahkan, ibadah kamu salah. Ibadah kamu masuk dalam perkara bid'ah. Ibadah kamu masuk dalam perkara syirik. Kemudian mereka marah-marah. Tidak terima. Sampai mereka mengatakan Allah itu maha bid'ah. Naam. Ini karena mereka beribadah tidak di atas juklaknya. Tidak di atas tata caranya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagian manusia mengatakan Allah maha demokrasi. Ya subhanallah. Memang kesesatan munculnya min nahwil masyrik. Kebanyakannya dari arah timur. Dan kita ini dari daerah timur. Ya, ini semua adalah prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Badi. Ya, mereka mengatakan Allah maha bid'ah. Nah. Dan yang demikian kalau orang tidak punya barometer ilmu, mereka akan termakan oleh ucapan-ucapan yang seperti ini. Badi'us samawat. Ya, Allah memang yang menciptakan as-samawat wal-ard. Ciptaan-ciptaan yang tidak pernah diciptakan oleh makhluk. Allah yang memulainya. Tetapi badi' yang sahih bukanlah termasuk nama-nama Allah. Laisa min asma'i wa laisa min sifatih. Ya, bukan dari nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh kita katakan min babil ikhbar. Begitu pula sering dalam kitab disebutkan asyari'. Asyari' yang dimaukan oleh para muallif adalah Allah. Tetapi yang demikian adalah min babil ikhbar. Ad-dahr. Bukanlah nama-nama Allah. Ad-dahr ismul jamid. Ya. La yahtamil al-kamal. Tidak terkandung, tidak memungkinkan di situ sifat al-kamal. Ya. Maka bukan termasuk nama dan sifat Allah. Ini semua adalah prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan pula dengan penjelasan yang panjang dari pagi hari sampai hampir maghrib tadi dengan pembahasan usul sittah. Pembahasan yang mumti'ah. Pembahasan yang sangat lengkap antum dapati dari Ustadzuna Hafizullah. Dan semoga Allah berikan berkah pada mereka semua. Naam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan bab ini, pembahasan yang diambil dengan topik larangan berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya diambil dari kitab At-Tauhid bab yang ke-58. Dalam kitab ini tidak disebutkan judulnya, tetapi disebutkan judulnya oleh cucu beliau, ya, oleh cucu beliau yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Naam, yang beliau meninggal pada tahun 1285. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal pada tahun 1201. Beliau menjadikan bab, ya, dari tulisan kakeknya dibikinlah judul dengan judul bab La yadhunnu billahi dhanna sau illa al-munafiqun wal musyrikun wa la yaslam min dhalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatahu. Ya. Bab janganlah seseorang itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, prasangka yang jelek, kecuali mereka orang-orang munafik, mereka orang-orang musyrik, dan tidaklah selamat dari hal prasangka yang buruk ini, kecuali yang selamat adalah orang-orang yang tahu Allah nama Allah dan sifatnya. Naam. Naam. Asma'uhu wa sifatihi, ya. Sifatnya, namanya tahu. Mereka-mereka yang selamat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, a'rif nafsak ta'rif rabbak. Ketahuilah diri kamu sendiri, niscaya kamu akan tahu Rabb kamu. Tatkala kita tahu diri kita lemah, kita tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-muallif berkata, qaulullah ta'ala yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min shay'in qul innal amra kullahu lillah. Yadunnuna billahi ghairal haqq. Mereka mengira tentang Allah dengan perkiraan yang tidak ada benarnya. Sebagaimana persangkaan jahiliyah yang mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai'in, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Qul, ay qul ya Muhammad, innal amra kullahu lillah. Yaitu qul, katakan, jawab kepada mereka, orang munafik, orang musyrik, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya perkara itu semuanya adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang apa ayat ini? Ada apa dengan munafikun dan musyrikun? Yaitu mereka menyangka bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prasangka buruk mereka kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa qad fasara hadha adh-dhann alladhi la yaliqu billahi subhanahu bi alla yansura rasulahu wa anna amrahu sayatmahil." Ini prasangkaan buruk mereka yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya, dan bahwasanya perkara mereka kaum muslimin, perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lemah, ya, akan lemah. Fa su'udzon dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dzon. Su'udzon tersusun dari dua kata, su dan adzon. Su dalam bahasa itu bisa diartikan menjadi empat makna. Yang pertama, as-su bisa diartikan al-qabih, yaitu suatu yang jelek. Sebagaimana dikatakan, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Ini artinya apa? Qabih. Su di sini diartikan qabih, apa? Diartikan qabih. Kemudian as-su, afwan, ad-dhon, ya. Ana maksudkan ad-dhon. Ad-dhon bisa diartikan apa? As-su. Ya. Kemudian al-dhon bisa diartikan asyak. Dhon bisa diartikan apa? Asyak. Yang mana yang dimaukan dari ayat ini, ya, yang kita baca barusan, maka al-dhon di sini diartikan apa? Asyak. Yaitu orang munafik, orang-orang musyrik, mereka meragukan bahwasanya Allah akan menolong kaum muslimin. Allah akan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka diartikan dhon di sini adalah asyak. Ya. Termasuk Allah tidak akan menolong orang-orang yang bertakwa. Ini sama, asyak. Ya. Antum mau berprasangka kepada saudara antum yang subhanallah dia termasuk orang yang bertakwa, ahlus sunnah wal jamaah. mereka berprasangka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Orang-orang seperti ini, yang mereka tuduhkan, mereka adalah Wahabi, mereka adalah aliran sesat, mereka adalah ekstrim, orang-orang ekstrim dan sebagainya. Allah tidak akan menolong mereka. Maka ini sudah berprasangka dengan prasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menolong wali-wali Allah. Allah akan menolong orang-orang mukminin. Ya. Kemudian, yang berikutnya, adzan bisa diartikan at-tuhmah, tuduhan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ijtanibu kathiran min adzan. Jauhilah, apa? Kathiran min adzan. Ya, banyak prasangka ini dijauhkan. Allah subhanahu wa ta'ala enggak bilang, utruku kathiran min adzan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ijtanibu. Kenapa? Karena lafad ijtanib itu ablaq minat terk. Lafad ijtanib, jauhilah, lebih sempurna artinya daripada apa? At-terk. Ya, daripada kalimat at-terk. Nah, artinya semakin jauh, hati-hati kita dari apa prasangka-prasangka buruk. Ya. Kalau ada berita buruk, dia kemudian tidak tabayyun, ada orang cerita si fulan itu begini dan begitu. Si fulan ini tidak mau tabayyun dulu dan tidak tabayyun. Ya. Kemudian setelah itu masuklah berita omongan tadi ke dalam hatinya, ke dalam benaknya. Setelah timbul prasangka buruk, ya, berita tidak tabayyun, kemudian prasangka buruk, setelah itu timbul apa? Tajassus, mata-mata. Setelah itu timbul apa? Demikian kemaksiatan akan berlanjut. Mungkin timbul saling tahajjur atau saling menjauhi. Kemudian timbul bahkan perkelahian dan lain sebagainya. Ya. Bermula dari apa? Prasangka buruk. Demikian dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan kita lalui. Bagaimana mereka kok bisa berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fi haqqil insan, untuk manusia. Adapun untuk Allah lebih-lebih, ya, lebih apa pantas untuk ditinggalkan, dijauhi. Ya. Kemudian yang berikutnya, adzan bimakna al-husban, ya, prasangka atau perkiraan, yang bermakna perkiraan. Sebagaimana wadhannuni idzahaba mughadiba fadhanna allan naqdir alayh. Dan dhannun, ya, dhannun tatkala dia pergi dari negerinya dalam keadaan marah dengan kaumnya, didakwai tapi mereka ngeyel, tidak mau. Akhirnya dhannun pergi dari mereka dalam kondisi marah, ya, naik apa? Naik kapal laut. Fadhanna allan naqdira alaih. Dan dhannun mengira, berprasangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mempersulit urusan dia. Sehingga dia lari dari negerinya, lari dari urusan dakwah di negerinya, naik kapal, ternyata kapal itu hampir tenggelam, sehingga harus diundi. Siapa yang harus di lempar ke laut, yang padahal barang-barang sudah dilempar tetapi masih juga mau tenggelam, akhirnya yang diundi dengan undian-undian yang keluar selalu dhannun. Diundi lagi sampai ketiga kali dhannun. Dan orang-orang kapal tahu bahwa dia adalah orang soleh. Kok bisa orang soleh yang akan dimasukkan dibuang ke laut? Kan sayang sekali, subhanallah. Apa perkiraan dhannun? Fadhanna allan naqdir alaih. Dhannun berprasangka bahwasanya kami, yaitu Allah, tidak akan mempersulit urusan dia. Ternyata Allah persulit dia di kapal laut. Ya. Allah persulit dia. Ya. Sampai akhirnya dia rujuk dan kembali berdakwah. Jangan lari dari kenyataan. Ya. Kalamun nas la yantahi walau takallam bighairil manhi. Kalau ngurusi orang, tidak ada habisnya. Kita dakwah, dicela, yang dibilang jenggot kambing. yang dicela kebanjiran dan lain sebagainya. Gak akan ada habisnya kalau ngikuti omongan manusia. Ya. Walaupun kita berbicara dengan sesuatu yang bukan perkara haram. Bukan bicara kita ini dosa atau haram. Ya. Pasti ada celaan. Pasti ada celaan, cobaan dalam berdakwah. Kemudian adzan bisa datang bermakna al-yaqin. Dzan, ya, prasangka ini bisa bermakna al-yaqin atau ghalabatud dzan, prasangka yang paling condong kepada kebenaran yang mendekati keyakinan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Ya. Ista'inu bis-shalah. Ista'inu bis-shabr was-shalah. Dengan sabar dan salat itu akan menjadi apa? Menolong, ya. Menolong dirimu. Sesungguhnya yang demikian adalah perkara yang besar, perkara agung. Orang-orang yang khasyik, ya, khusyuk. Mereka yang mengira, perkiraan di sini apa? Yakin. Mereka yakin bahwasanya mereka apa? Mulaqu rabbihim. Mereka pasti akan bertemu dengan Rabb mereka. Ya. Di dunia kita disuruh beriman kepada Allah yang Allah tidak bisa kita lihat. Hanya sekedar kita beriman. Ya. Dengan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Muhammad Rasulullah. Agar kita tidak terjatuh dalam kebid'ahan. Ya. Dan nantinya baru tatkala di jannah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, bi ru'yati ainir ra's, dengan penglihatan mata kepala kita, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dan Jibril alaihi salam tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka hijab, wa hijabuhun nur, hijab mereka adalah cahaya. Seandainya hijab ini terbuka, akan terbakar apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di surga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan antum? Ya. Kita akan diberikan rizq apa? Al-husna wa ziyadah. Al-husna itu surga, az-ziyadah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan imat? Sudah melihat surga dengan indahnya yang tidak pernah kita lihat, dengan indahnya yang tidak pernah kita perdengarkan, ya, tidak pernah kita rasakan. Nah, ya, dengan kenikmatan jannah seperti demikian, masih ada kenikmatan di atas nikmat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang kita hanya disuruh beriman sebelumnya, melihat apa yang sebelumnya kita hanya suruh beriman, percaya, dan saatnya nanti kita akan melihat hasil buah dari apa yang kita imani, langsung melihat Sang Pencipta. Kemudian adapun dhon, apa as-su tadi, apa su'ud dhon, dhon ada bisa diartikan empat makna. Adapun su, kadang datang dalam Al-Quran sau, kadang su, kadang isaah dan lain sebagainya, ya, mempunyai makna yang beda-beda. Ya. Su mempunyai makna yang beda-beda. Ya. As-sau bi fathis sin, ya, sa'ahu yasu'uhu sau'an, yaitu qabaha sani'ahu sun'an, yaitu perbuatan dia yang jelek, buruk, ya, sau. Kemudian juga datang dengan dhammah pada sin, su, ya. Dan ini mengandung perkara yang apa? Tercela, ya, mengandung perkara yang tercela. dia adalah kebalikan dari kebaikan, lawan dari kebaikan, ya, lawan dari kebaikan. Kadang ada antum pernah mendengar as-su sama sau, juga sama dipermisalkan itu sama dengan apa, al-kurh dan karh, juga bisa sama pula ad-du'uf sama ad-da'af, ya. Dalam Al-Quran datang sekitar, di antaranya yang kita temui sekitar 15 makna dari as-su, ya. Bisa diartikan su tadi lawan dari kejelekan, bisa diartikan su itu maknanya adalah syiddah yang keras, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yasumunakum su'al azab, ya. Allah menimpakan kepada kalian azab, su'al azab ay syiddah, azab yang keras. Su juga bisa diartikan al-aqr, yaitu al-jurh fil ba'ir, luka pada unta, luka pada unta, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya ontanya Nabi Saleh, ya. Wala tamassuha bisu'in, ya. Dan janganlah, ya, kamu ganggu dia, onta itu, dengan su, yaitu apa? Membuat luka, ya, al-aqr. As-su juga bisa diartikan al-baras. Al-baras yaitu penyakit pada kulit yang bahasa medisnya vitiligo, kalau bahasa yang nampaknya bercak-bercak putih, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, takhruj baydha'a min ghairi su'in, ya. Keluar cahaya putih tatkala Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk meletakkan tangannya di ketiaknya. Kemudian apa? Keluarlah cahaya putih min ghairi su'in. Yang cahaya putih itu bukanlah kecacatan. Bukanlah penyakit tadi itu, penyakit baros. Penyakit bercak-bercak putih, bukan. Nah. Kemudian su juga bisa diartikan asyar. Ya, kejelekan. Ma kunna na'malu min su'in, yaitu kejelekan. As-su juga bisa diartikan asyatam wal kalam al-qabih. Juga bisa diartikan asyatam, celaan dan ucapan-ucapan yang jelek, buruk. Ya. Kemudian su juga bisa diartikan ad-dhanb, dosa. Juga bisa diartikan as-su itu ad-dharr, ya. Dan seterusnya, ya. Banyak sekali pembahasan, juga bisa diartikan zina, ya. Bisa diartikan zina seperti firman Allah, makana abuki mra'a sau'in, ya. Bukanlah bapak kamu itu pelaku pezina. Nah, begitu pula su juga bisa diartikan al-aurah al-fahishah. Nah, adapun di sini su'udzon, ya, dalam ayat ini yang dimaukan adalah keraguan-keraguan orang-orang munafik, orang musyrik, ya, dhannya mereka ini yaitu yang merupakan dhann sayyi, prasangka yang buruk. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, adzan, prasangka, ya, atau yang bisa diartikan keraguan-keraguan dibagi menjadi dua atau dua sisi. Yang pertama, dhon yang hasan ini juga dilihat dari dua sisi. Dari sisi ma yaf'alullah bil kaun wa min jihati ma yaf'alu bina, ya. Dari sisi apa yang Allah lakukan dengan kaun, dengan ciptaannya, dan dari sisi apa yang kita lakukan, ya. Dari sisi Allah dan dari sisi apa? Perbuatan apa yang mayaf'alu bina, yang dilakukan kepada kita. Ya. Kemudian dhannu sayyi, prasangka yang buruk. Yang kedua, sama dari sisi apa? Min jiha ma yaf'alullah bil kaun, dari sisi apa yang Allah lakukan terhadap apa? Ciptaannya. Ya. Juga dari sisi ma yaf'alu bina, yang apa? Allah lakukan kepada kita. Ya. Allah lakukan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan dengan kaumnya musibah. Gempa bumi di Aceh. Gempa bumi di Jogja misalnya. Apa yang mereka ucapkan? Ini sesungguhnya adalah ahdath at-tabi'iyah. Ini adalah proses alam semesta yang terjadi pergeseran di bawah bumi, lapisan bumi. Mereka menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala gempa bumi lebih parah daripada itu, mereka melakukan kesyirikan. Tatkala ada gempa bumi, apa kata mereka? Menisbahkan sebabnya gempa bumi adalah wali-wali fulan. Sehingga sampai yang di Jogja mengeluarkan senjatanya, kerisnya dan lain sebagainya untuk menolak bala. Ini semua adalah termasuk prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan di sini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam ayat ini, yang kita sebutkan bahwasannya disebutkan oleh para ahli tafsir, prasangka buruk kepada Allah yang disebutkan dalam ayat ini tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah ingkarul qadar, menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ingkarul hikmah, menolak hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bi'annallaha la yansura rasulahu wala dinahu, bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya dan agamanya. Ini yang disebutkan oleh ahli tafsir dan semuanya benar. Ya, semuanya benar. Su'udzan itu punya derajat tingkatan. Ya, tingkatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, su'udzan al-lisani wal-amali. Su'udzan yang muncul dalam bentuk lisan dan amalan. Lisan, ucapan, dan perbuatan. Ya. Maka jenis yang seperti ini adalah yang muharram syar'an. Jelas haram menurut syariat. Yang melazimkan bagi dia al-iqab, balasan, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, su'udhan an-nafsi. Su'udhan yang masih muncul di dalam hati, muncul dalam benak. Karena namanya jantung sama benak ini masih ada tautan, kata Ibnu Qayyim. Di mana letaknya akal? Ada yang berpendapat letaknya akal itu di jantung. Ada yang berpendapat letaknya akal itu di otak. Walhasil, saling bertautan antara otak dengan jantung. Su'udhan an-nafsi yang masih dalam hati ini, ya, tidak melazimkan al-iqab. Tidak melazimkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah itu memberikan ampunan, memaafkan bagi umatku apa-apa yang ada pembicaraan pada diri-diri mereka, masih bicara dalam hati. Malam yatakallamu au ya'malu bih. Selama dia tidak apa? Tidak bicara, selama dia tidak beramal. Nah, kalau sudah berbicara, beramal berarti apa? Sudan lisani sama amali, yang wajib iqab. Tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasannya maksudnya yang seperti ini, yaitu suudzon ini yang di dalam hati ini, bukan berarti dibiarkan di dalam hati. Kata Imam Nawawi apa? Alla yastaqir fi qalbih. Jangan dibiarkan suudzon itu selalu menetap di hati kita. Makanya kita apa? Mumarasah, numaris anfusana fi ilghai suudzon. Ya. Apa? Kita melatih diri kita untuk melempar suudon dari diri kita jauh-jauh. Ya. Subhanallah, pernah terjadi satu hari ketika kita masih di sana, ada seorang mengetok pintu di rumah kita. Ya. Setelah mengetok pintu, keras sekali ketok pintunya. Tatkala kita buka, tatkala saya buka, ternyata wanita, ya, pakai burqa, ya, pakaian badu, pakai cadar hitam, gemuk, besar, bahasanya seperti bahasa orang yang sudah tua. Kata dia, ya, setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya keluarkan uang, saya pikir pengemis, saya keluarkan uang 100 real, bukan real Saudi, real Yamani. 100 real, subhanallah, ada laisa min bab riya, min bab ikhbar faqat, ya. Mengkabarkan penceritaan 100 real. Setelah keluarkan, dia masih bicara lagi. Saya tambah lagi. Apa katanya? Penampilan-penampilan badu, baunya bau kambing, cadarnya, bajunya yang hitam kecoklatan karena lama tidak dicuci, ya, kebiasaan mereka. Tatkala kita keluarkan uang, ya waladi, ma urid fulus, ma urid nuqud, aku enggak ingin duit. Subhanallah, masuk dalam hati. Urid u'aliju indak, aku ingin berobat kepada kamu. Ya Allah, sudah salah sangka. Ya. Kemudian masuk ke rumah, karena orang sepuh, orang tua, datang dari jauh. Ya. Masuk rumah, ya, sambil ngobrol dengan suara yang kencang dan keras, saya ingin beli obat mata yang paling bagus. Ilaj qutratul uyun, katanya. Tayyibana sa'ati. Kam turid, kam tabghash anti? Abgha 40 habbah. 40 ulab. Tayyib sa'ati. Saya kasih, kamu minta berapa? Saya mau 40 botol. Tayyib saya kasih. Bawa tong sampah. Tas kresek hitam, biasanya untuk sampah. Bagaimana kita enggak menyangka dia pengemis dengan penampilan seperti membawa tong sampah. Ternyata dibuka, ya waladi, khud fulus, masyid. Ambil fulus, terserah. Ambil duit ini, terserah kamu mau, silakan. Kembalinya kalau ada sisa-sisa, kembalikan kepadaku. Subhanallah. Dibuka, ternyata fulus ini ikatannya semua 1000 real. 1000 real, satunya 50 ribu. Udah fulusnya segini. Banyak sekali, semua fulus. Ya Rab, subhanallah. Apa? Kita usahakan melatih diri kita dengan husnudzon. Jangan terburu-buru untuk mensikapi seseorang. Semoga kita bisa kita lanjutkan sedikit saja. Sebenarnya waktu sudah habis, tapi ada sebagian permintaan dari ikhwan untuk kita lanjutkan walaupun sedikit, ya. Karena materi belum masuk pada inti pembahasan.